Alhamdulillahirabbil alamin wa minasta'inu ala mudhi wa nasratu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbil ali subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba ittafa bil amin dahar tahirin amma ba'du. Para al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ala bihi bi ulumihi fid darini amin ila qawlihi al-balaghah nomor 4 mura'atun nabi. Sampai keempat mura'atun nadhir, ya. Ilmu al-badi yang muhassinat al-ma'nawiyah yang bisa membaguskan makna-makna masuk pada mura'atun nadhir. Apa itu mura'atun nadhir? Mura'atun nadhir adalah ia adalah jam'u amrin, mengumpulkan suatu perkara atau suatu lafaz, wa ma yunasibuhu, dan apa yang sesuai untuknya, apa yang layak untuknya, labit tadar, bukan yang bertentangan. Jadi kita mengumpulkan suatu perkara atau suatu lafaz, nanti setelahnya kita datangkan kalimat yang sesuai untuk kalimat itu. Paham ya? Kalimat yang sesuai untuk perkara itu. Bukan sifatnya, bukan. Contoh di kitab dulu ya. Wattillu fi silkil ghusuni kalu'lu. Kalu'lu'in. Wattillu fi silkil ghusuni kalu'lu'in. Ratbun yusafihuhun nasimu fayaskutu. Wattillu. Dan hujan gerimis. Ya. Fisil kil ghusuni, pada cabang pepohonan, silki cabang ghusun, pohon-pohon, kalu'lu seperti mutiara, bagai mutiara, ratbun yang basah, yang basah, yusafihuhun nasim, yang ditiup semilir angin, yusafihuhun nasim, yang ditiup semilir angin, fayaskutu, lalu jatuh ke tanah. Dah. Wattillu, dan hujan gerimis, fisil kulusun, yang jatuh, yang di cabang pepohonan, kalu'lu seperti mutiara, ratbun yang basah, usafihun nasim, yang ditiup semilir angin, fayaskutu, lalu dia jatuh ke tanah. Wattairu, dan burung, yakra, yang membaca atau berkicau lah ya, membaca atau buka kurung berkicau, tulis bawahnya, jangan takut kitab kotor, kalau kotor catatan tidak apa-apa, tapi kalau kotor coret-coret tidak boleh, apalagi tulis nama mantan tambah tidak boleh. Wal ghadir, dan genangan air, sahifah, bagai kertas, genangan air itu, wal ghadiru, dan genangan air itu, sahifah, bagai kertas, warrihu taktubu, dan angin sedang menulis, warrihu taktubu, dan angin sedang menulis, Wal ghamamu yunaqqitu, dan mendung membuat titik, dan mendung membuat titik. Dah. Pada bait pertama ada kalimat nasim, semilir angin, ya, husun, cabang pohon, lalu til, hujan gerimis. Paham ya? Til, hujan gerimis, husun, cabang pohon, nasim, semilir angin, ini sama-sama tentang alam. Paham? Jadi dalam satu bait itu dikumpulkan satu hujan tentang alam, maka berikutnya juga dikiaskan dengan yang berhubungan dengan alam. Faham ya? Pada bait kedua juga ya, ada kalimat athir, burung, lalu al-ghadir, genangan air, lalu ar-rih, angin, lalu al-ghamam, mendung. Ini sama juga berbicara apa yang berhubungan dengan alam. Faham ya? Jadi dalam syair itu kita kumpulkan satu kalimat yang ada hubungannya, rentetan semuanya. Nah, faham enggak? Contoh bahasa Indonesia, sering bahasa Indonesia. Kalau puisinya tuh begini. Kita berbicara tentang Fatimah. Fatimah itu adalah manusia. Maka kita datangkan kalimat-kalimat yang selaras dengan manusia. Kita pengen berbicara Fatimah itu rajin dan cantik. Kita sebut misal begini. Fatimah menyapu halaman setiap harinya. Ya, lalu membasuh wajahnya dengan air. Jadi wajah dan Fatimah sama-sama manusia, menunjukkan rajin yaitu membasuh dan juga menyapu. Faham enggak? Jadi kalimat yang sesuai, kalimat yang selaras, yang menunjukkan apa ya, apa istilahnya? Ya sama gitu loh, enggak beda. Nah, faham ya? Beda kalau misalnya kita bilang begini. Fatimah itu menyapu lantai rumah. Fatimah itu menyapu lantai rumah dan dia bangunnya sore hari. Akan beda. Menyapu dengan bangun itu berbeda. Paham? Karena bukan kegiatan yang yang menunjukkan arti rajin. Bangun sore yang menunjukkan arti malas. Paham ya? Itu namanya mura'atun nadhir. Ya. Itu tentang alam semuanya. Berikutnya nomor 5, istikdam. Istikdamnya agak sulit juga. Perhatikan. Al-istikdam itu apa? Huwa yaitu zikrul lafad, menyebutkan satu lafad bimakna dengan suatu makna. Menyebutkan lafad dengan satu makna. Ya. Wa i'adah domir, wa i'adatu domir alihi, dan dikembalikan domir kepadanya itu bimaknan akhar, dengan makna yang lain. Bimaknan akhar, dengan makna yang lain. Jadi kita nyebutkan lafad. Lafadnya itu punya satu makna. Nanti beda kalau apa? Kalau tauriah. Kalau tauriah itu ya dia dalam satu makna ada dua arti. Dalam satu lafad ada dua arti. Ada makna qorib, ada makna ba'in. Lah kalau ini satu lafad, dia punya satu makna. Paham? Tapi nanti ada lafad lagi setelahnya. Domirnya itu memang kembali kepada lafad ini, tapi bukan kembali kepada maknanya. Kembali kepada makna yang lain. Nah, agak ribet emang. Nah, paham ya? Nanti kita kasih contoh. Au i'adah domiren, atau mengembalikan dua domir. Turidu bitanihima, yang diinginkan dengan kedua dhamir itu ghaira ma aradat subi awwalihima, selain yang diinginkan pada makna pertama misalkan ya. Contoh lihat. Faman syahida minkum syahra falyasum. Di dalam contoh adalah faman syahida min kumush syahra. Kamu tahu enggak ayat ini? Fal yasum. Ini adalah ayat tentang barang siapa yang di antara kalian melihat bulan, maka berpuasa, berpuasalah. Enggak usah nak kasih harokat ya. M, perhatikan. Kelihatan di sini? Ya. Ketika awal Ramadan pasti ribut kan, NU Muhammadiyah lah khususnya. Besok puasa benda paham. Yang Muhammadiyah mengatakan besok puasa. Nah ini ya. Kalau NU pasti dia nunggu dulu melihat apa namanya? Melihat hilal. Ya. Dalam arti ini syahr ini artinya bulan. Padahal yang dimaksud syahr ini adalah bukan bulan, tapi hilal. Paham? Ya. Ini tauriah juga. Paham? Syahr itu bulan, hilal itu ini syahr bulan itu makna qorib. Paham? Tapi kalau hilal makna baitnya. Yang dimaksudkan pada ayat ini adalah barang siapa yang di antara kalian melihat hilal, maka berpuasa. Salah. Bukan itu melihat bulan, bukan lihat hilal atau hilal. Hilal itu kayak bulan sabit bentuk itu yang muncul setiap awal bulan. Nah, paham ya? Jelas ya? Nah, pada syahr ini yang diinginkan adalah hilal. Mana hilalnya? Tapi nanti ayat setelahnya itu ada dhamir. Nah, ini dhamirnya. Ya. Dhamirnya ini kembali ke syahr. Barang siapa yang di antara kalian melihat hilal, maka berpuasalah di bulan itu. Paham? Tapi dhamir ini bukan kembali ke hilal, bukan, tapi kembali kepada bulan, yaitu bulan Ramadan. Ah, paham ya? Ini namanya apa tadi? Istikhdam. Jadi istikhdam itu menyebut suatu lafaz, menyebut lafaz dengan suatu makna khusus. Ini maknanya. Maknanya beda. Ini bukan bulan. Paham? Ini hilal. Karena kalau ngelihat bulan ya awal puasa nengok bulan, ngapain kita ke pantai? Ya. Cukup nengok bulan nampak puasa, kan tidak. Maksudnya di sini adalah melihat hilal. Wa i'ada dhamir alaihi bi ma'nan akhar. Nah, nanti dhamirnya itu kembali kepada dia. I'ada dhamir alaihi, ya. Dhamir kembali kepada dia bi ma'nan akhar, tapi dengan makna lain, bukan makna hilal, tapi makna aslinya itu makna bulan. Paham? Ini namanya istikhdam. Jadi dalam Al-Quran itu diamalkan istikhdam itu. Nah, ini nak uniknya bahasa Arab. Bahasa lain itu tidak ada. Paham? Seperti ini. Maka tidak nak hapus. Zubihal ilmu bainal fakhidain. Ilmu itu disembelih di antara apa? Hah? Bainal fakhidain. Apa artinya? Antara? Tidak tahu artinya. Fakhidun. Dua paha. Anda nyebut dua. Anda justru gak enak nyebutnya. Jadi dimarahin ustazah. Tapi ini kata Nabi. Ini kata Nabi. Ilmu itu disembelih di antara dua paha. Jangan nanti mikir yang kotor. Bukan. Bisa ya dua paha ya. Emang ada apa di dua paha gila. Paham? Ini adalah kinaya. Paham? Kinaya daripada an-nikah. Paham? Darah dua paha. Karena memang nikah itu ya di antara salah satu tujuannya ya ini. Salah satu tujuannya. Nanti ente lihat merasain sendirilah pas nikah ya. Sekarang jangan mikir aneh-aneh dulu. Belum mau nikah kan? Kamu mau nikah sekarang? Kamu nikah sekarang tak nikahin ini. Gitu? Ya. Jadi maksud daripada lafaz ini adalah ilmu itu disembelih ketika menikah. Jangan kejebak sama kalimat ini. Tapi ente pintar juga. Lama jawabnya. Kalau sebelumnya dia jual paha. Fentum. Jadi maksud daripada kalam ini adalah ketika seseorang itu sudah menikah, maka dia akan susah belajar lagi. Jadi jangan mikir yang kotor-kotor. Paham? Nabi itu enggak seperti itu. Fentum? Enggak. Jadi ketika seseorang sudah menikah, dia susah belajar lah. Itu hebatnya bahasa Arab. Kadang kita menemukan satu lafaz, tapi maknanya lah diajak berfantasi. Memang betul kalau sudah menikah kan, ya tanggung jawab, mikir anak, istri, suami, mau nyari rumah, beli motor, sehingga enggak seefektif dulu. Paham dong? Ya. Jadi yang mikir kotor. Ada lagi hadis lain. Al-mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Ya. Al-mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Apa arti? Sudah yang tahu artinya? Ah. Ini kata Nabi, berkata Habib Ali. Perempuan itu kalau datang, dia datang dengan surah setan, dengan bentuk setan. Jadi nanti datang tadi itu menghadap, nanti datang dengan bentuk setan. Watud biru dan membelakangi, jadi kalau nanti bubar membelakangi ala surati setan dengan bentuk setan juga. Jadi kamu ini setan. Jangan marah, kata Nabi. Bukan kata anak, bukan. Hendop, gimana jawabnya? Berarti kami setan dong Habib. Wah, percuma namondok kalau jadi setan. Maksudnya, bukan kamu itu datang, setan itu bukan sosoknya menyeramkan, bukan. Bukan ente jadi hantu gentayangan, bukan. Maksudnya adalah daya tariknya. Paham? Daya tarik. Ini namanya tasbih. Juga bisa kinayah. Juga nanti disebut muhassinat al-lafat. Indah enggak? Nanti kalau ngomong, perempuan itu kalau datang itu bisa menggoda. Kan enggak enak. Memang sih mudah dipahami, tapi nilai sastranya enggak ada. Tapi kalau seperti ini kan nilai sastranya indah kan? Perempuan itu datang dalam bentuk setan dan balik juga dalam bentuk setan juga. Orang mikir keras. Maksudnya apa adalah daya tariknya. Daya tarik. Kamu itu perempuan ada daya tariknya. Hati-hati. Anggaplah Mia, seelek-eleknya perempuan. Apa arti seelek-elek itu? Sejelek-jeleknya perempuan wis. Sejelek-jeleknya apa? Itu tak medoknya J-nya itu. Sejelek-jeleknya. Jelek wis. Apa bahasa Jawanya? Oh, ya. Kalau bahasa Madonanya apa? Secubuk-cubuk. Tak cubuk-cubuk. Jelek. Wadan gendut. Wah, pokoknya itu. Datang. Dia datang memang jelek. Tapi begitu membelakangi, bentuknya seperti setan. maka laki-laki yang tidak kuat imannya, dia akan melihat mana yang menarik bagi syahwatnya. Jangan percaya sama laki-laki. Cari mas suami kamu. Datang, astagfirullah. Tapi begitu pulang, wah jelek, gak mungkin anak suka. Oh, gendut orang. Contoh ya, jangan tersinggung yang gendut-gendut. Jelek, lebar. Tapi gitu balakannya dia gendut. Apa yang menarik untuk syahwatnya? Betul. Mana ya? Oh, bagian belakang tubuhnya. Oh, bokongnya. Oh, badannya enak ini dipeluk ini. Oh, buah dadanya. Itu pemikiran setan. Itu? Maka hati-hati kamu perempuan. Nah, hati-hati. Karena kamu setannya itu 60. Laki-laki satu. Makanya ustaz boleh ngajar perempuan, enggak ada ustazah ngajar laki-laki. Karena setannya itu luar biasa. Dengan catatan juga ustaznya udah nikah, ya. Paham tuh? Jadi kamu itu punya daya tarik. Kamu itu punya daya jual. Maka di klub-klub malam itu yang penari-penari itu laki atau perempuan? Perempuan. Dia buka auratnya, dia pakai baju yang menarik, dia joget-joget, senang semua kan? Sampai saweran. Ya. Perempuan. Coba laki-laki yang joget begitu. Paham? Perempuan hanya pakai bikini saja, celana kolor dan daleman itu. Ah, coba laki-laki pakai celana kolor, pakai daleman itu, joget-joget begini. Angkat tangan nampak bulu ketiak ada. Menarik atau tidak? Enggak menarik. Paham? Jadi kalau perempuan, laki-laki berkumis biasa saja. Oh biasa lagi. Tapi kalau perempuan berkumis, itu berapa ribu laki-laki yang akan jelalatan mata. Kumisnya, buat kalinya kuning. Wah, lawa. Entah. Jelas enggak? Ya. Maka hati-hati kamu perempuannya. Anak terus terang. Maka anak senang pakai cadar. Kalau bisa tutup semua. Tapi tutup semua kan tidak nampak jadi tulisannya. Tutup semua. Kok bisa tangannya juga itu tutup. Ini soalnya masih nampak kurap. Nampak hitam-hitam daki. Karena kita menjaga pandangan. Jangan membuka celah. Ini tak ada, anak ngajar begini lah deh. Ada di depan anak ngajar, mungkin gatal mungkin pantat dia tu, cukup aku gini. Buka astagfirullahaladzim. Faham? Di depan anak, ini kan enggak adab kan? Ya kita kan ngajar begini kan? Masa orang ngajar begini terus, ya kan enggak seru anak-anak. Ah, enggak suruh Habib Adi ngajar kan? Sesekali. Ah, pas anak ngelihat, pas dia buka anu, ya Allah Rabbina. Macam-macam warna anu dalam ini. Jangan seperti itu, paham? Jaga marwah. Jaga. Ini anak kasih tahu di sini. Nanti tugas kamu ngasih tahu ke adik kelas ya. Karena kalau saya ngasih tahu kan tersinggung nanti dia. Nanti kalau tersinggung enggak enak, dia malu. Paham? Malu nanti. Tapi kalau kamu nyinggung dia kan enggak apa-apa. Paham? Jangan kan di sini kamu tempeleng pun tidak apa-apa begitu. Karena kakak kelas kan. Biasanya kakak kelas begitu. Nah kembali ke kitab. Paham? Nah ini. Itu bahasa Arab tuh begitu. Jadi kalau cuma anak tidak enak ini. Kayak gini kan indah ini. Paham? Kayak begini ini namanya sastra. Balaghah. Kalau kamu tidak paham balaghah ya. Wah berarti aku setan dong. Wah setan aku. Setan sini. Semua perempuan. Setan sini lo. Enggak. Maksudnya bukan ini. Nah, sama seperti ini. Maksudnya itu berbeda. Maksud daripada syahr adalah hilal. Tapi dhamir yang ada pada kalimat berikutnya bukan kembali kepada hilal, tapi kembali kepada syahr, yaitu bulan Ramadan. Nah, paham ya? Bisa ada contoh kayak gini contohnya. Man ra'at. Man ra'at talibat daran na'im, talibati darin na'im, man ra'at talibat darin na'im, talibat, talabat darin na'im, ya jamaknya tolabah, tolabat. Apa artinya? Barang siapa yang melihat santriwati Darun Naim atau man ra'at, di sini manggilnya banat apa talibah? Banat. Banat. Man ra'at banati Darun Naim, karena jamak muannats salim mansubnya pakai kas masuk. Fal yatazawwajha. Maka nikahilah. Anak-anaknya solehah, solehah semuanya. Namanya solehah. Contoh-contoh ini. Barang siapa yang melihat banat Darun Naim, maka nikahilah. Darun Naim di sini, ya, yang ana maksudkan adalah pondoknya. Faham? Pondok, pondoknya. Tapi pas dia fal yatazawwajha, bukan berarti semua pondok ini dinikahin dia semua, bukan. Maksudnya salah satu daripada santriwa, santriwati. Paham atau tidak? Jelas ya? Bukan berarti siapa yang lihat santriwati perempuan nikahi. Oh, anak nikahi semuanya. Dari kelas tidak sampai alim, anak nikahi semuanya. Tak bisa. Paham? Contohnya seperti itu. Maksudnya apa? Nikahi satunya. Bukan semua, semuanya. Jelas ya? Arada bisyar al-hilal wabil dhamiri az-zaman al-ma'lum. Yang dimasukkan asyhar di situ adalah hilal. Yang dimasukkan zaman di situ ya, apa wabil dhamiri dan dhamirnya itu kembali kepada waktu yang ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Fahim? Ya. Nah, yang kedua itu, contoh yang kedua itu kita lewatin aja, agak susah emang jelasnya. Ya. Lalu juga itu lewatin aja. Wasani kakauli lewatin syair itu agak berat ya. Nanti mungkin kelas berikutnya dijelaskan. Berikutnya nomor 6, al jam'u. Dikasih tanda fasakho itu ya, tidak dijelaskan karena sulit. Nomor 6, al jam'u. Anan jelasin ini aja, nanti pada garuk-garuk kepala semua ya. Ada juga garuk kepala karena ketombe. Kalau perempuan bukan ketombe Pak Ustaz, apa? Kutu. Oh, kutu. Kirain tombe. Jam'u itu apa? Jam'u syirlah wa an yujma'a baina muta'addid fi hukmin wahid. Ya, itu mengumpulkan dua lafaz atau lebih, baina muta'addid itu dua lafaz atau lebih atau bermacam-macam lafaz fi hukmin wahid dalam satu hukum. Mengumpulkan lafaz yang banyak pada satu hukum. Kakauli contohnya. Inna syababa, sesungguhnya sifat muda. Sesungguhnya muda, sifat muda. Wal faragha, pengangguran, faragh. Pengangguran. Wal jiddah, merasa cukup. Inna syababa, sesungguhnya sifat muda. Wal faragha, pengangguran dan pengangguran. Wal jiddah, dan merasa cukup. Mafsadah lil mar'i ayya mafsadah, penyebab berbagai kerusakan pada seseorang. Sesungguhnya masa sifat muda, pengangguran, merasa cukup itu mafsadah lil mar'i ayya mafsadah, yaitu penyebab berbagai kerusakan pada seseorang. Penyebab berbagai kerusakan pada seseorang. Jelas enggak? Enggak ana jelasin, paham enggak? Jadi mengumpulkan lafaz yang banyak itu syabab, jiddah, apa lagi? Faragh. Itu mutaaddid, kumpulkan banyak-banyak untuk satu hukum. Nah, ini yang banyak-banyak ini apa hukumnya? Ini sifat yang barusan disebutkan menyebabkan kerusakan pada seseorang. Oh, paham ya? Sesungguhnya rajin belajar, ya, sering mutola'ah, rajin menghafal, rajin mutola'ah, khidmah sama pondok, taat sama guru, taat sama peraturan, tidak pernah melanggar, penyebab kesuksesan seorang santri. Itu namanya jamak. Faham gak? Jadi sebab-sebab yang banyak itu dikumpulkan untuk satu hukum. Faham? Sesungguhnya perempuan yang hafal Al-Quran, taat sama orang tua, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin taat sama gurunya, rajin di pondok, adalah tanda-tanda kesolehan. Paham ya? Sesungguhnya perempuan yang nakal, jarang masuk kelas, membangkang perintah guru, jorok, suka goib, melawan tidak taat sama pondok, suka kabur, melawan perintah orang tua, jangan dinikahi. Contohnya. Ini namanya jamak. Nah, paham ya? Jelas enggak? Itu namanya jamak. Nah, kalau tafrik kebalikannya. Tafrik nomor 7, tafrik. Tafrik itu adalah huwa, yaitu an yufarriqa baina syai'aini min naw'in wahid. Memisahkan antara dua perkara yang sama dari satu jenis. Memisahkan dua perkara min naw'in wahid dari satu jenis. Awalnya satu jenis gabung tapi dipisahkan. Contohnya ya. Mana walul ghamam waqta rabi? Mana walul ghamam? Tiada pemberian hujan. Tiada pemberian hujan itu, tidaklah pemberian hujan itu, mana walul ghamam? Tidaklah pemberian hujan waqta rabi di pada musim semi. Waktu hujan pada musim semi. Ya. Kana walil amir yauma sakha, seperti pemberian pemerintah pada waktu makmur. Ya. Sudah? Jadi ini kan satu nih. Dia membandingkan pemberian raja pada waktu makmurnya itu ya tidak sama seperti turunnya hujan pada waktu musim panas hujan, kan enak. Musim makmur raja bersodako. Faham tuh? Nah, ini beda, dibedakan di dalam syair ini, tidak sama. Jadi ceritanya begini, ada orang menyamakan raja lagi bagi-bagi harta pada waktu kaya raya. Paham? Waktu kaya, waktu makmur, raja itu membagikan hartanya. Jadi ada orang memuji, raja itu kalau udah memberi harta seperti hujan yang membasahi bumi pada waktu musim semi. Paham? Musim semi kan indah. Tambah hujan lagi tambah indah. Nah gitu loh, paham? Nah, beda. Penyair ini membalas, lah beda, tidaklah sama waktu hujan pada musim semi itu seperti pemberian raja pada waktu makmur, enggak sama, dibedakan. Fanawal amir badrata'in, karena pemberian raja itu adalah pemberian barang. Wanawal ghamam, dan pemberian hujan hujan itu katratama, tetesan hujan. Kan beda, ini tafrik namanya. Cuman gak disebutkan apa namanya sebab dari syair ini. Ada sebabnya, sebabnya tadi yang ana sebutkan itu. Paham? Jadi sebabnya ada orang yang menyamakan pemberian raja dengan tetesan hujan. Paham ya? Nah, penyair ini membalas, gak sama. Karena raja itu memberi harta, kalau hujan itu memberi air, ya gak sama, beda. Paham ya? Ini namanya tafriq. Fahim tu mamla? Wallahu ta'ala a'lam bisawab.